hidup semampu. Aku ono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Mungkin no kandolani api, ikan nyulani.